Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita buka halaman 48. Insyaallah pembahasan pada siang ini ringan saja insyaallah, yaitu berkaitan dengan hukum rok. Berkaitan dengan hukum rok. Baik. Pembahasan hukum ra mirip-mirip dengan pembahasan hukum lam. Ya, ini dibahas kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Nah, lam pada lafaz Allah juga sudah kita bahas ya, di akhir juz 3. Ya, kadang dibaca tebal kalau sebelumnya ada fathah atau dhammah, Allahu ya, amrullahi ya. Atau dibaca tipis bila sebelumnya kasrah ya, billahi, bismillahi, dibaca tipis. Baik, nah sekarang kita akan bahas kapan huruf, kapan huruf ra dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Nah, baik, ra dibaca tebal jika di fathah. Ya. Ra fathah, apa bunyinya? Ra. Ya, ini demikian. Itu ra-nya dibaca tebal. Atau disukun sebelumnya fathah. Ya. Contohnya hamzah fathah ra sukun. Ar. Coba ar. Ba fathah ra sukun. Dar. Ya. Jim fathah ra sukun. Jar. Nah, mim fathah ra sukun mar. Nah, ini contoh-contoh bacaan ra yang tebal. Ra fathah atau ra sukun sebelumnya fathah. Nah, contoh ra tebal. Halaman 48. Ara. Ara. Yara. Yara. Tara. Tara. Nara. Nara. Arada. Arada. Sirajan. Sirajan. Kiraman. Kiraman. Furatan. Furatan. Tabaran. Tabaran. Ya. Memang ada huruf ra yang tipis kalau ketika di fathah, apakah ada huruf ra yang tipis dibaca fathah? Nah, memang dalam satu riwayat ya, sebagian qurra membaca ra yang fathah dengan tipis dengan catatan sebelumnya ada kasrah atau ya sukun ya. Seperti pada contoh di baris kedua kalimat sirajan ya. Jumhur membaca seperti tadi sirajan ya, kiraman. Namun sebagian qiraah atau satu riwayat membaca dengan tipis. Jadi seperti apa? Sirajan. Kiraman. Ya. Sirajan, kiraman. Ya. Baik. Namun jumhur termasuk Hafiz An-Asim membaca dengan tebal. Sirajan, kiraman. Ya. Dibaca tebal. Baik. Lanjutkan sukara. Sukara. Usara. Usara. Nasara. Nasara. Kalau setelah ra ada alif ya, berarti alifnya juga ikut tebal ya. Alif juga ikut tebal. Firara. Firara. qarara, dirara, midrara, israra. Kita baca dua contoh atau contoh pada dua baris terakhir. Wa arsala. Wa arsala. Hukumnya apa? Tebal atau tipis? Kenapa? Karena ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Wa tarzuqu. Wa maryama. Wa maryama. Marjuwan. Marjuwan. Coba yang di bawah dibaca. Qaryatin. Kalau roknya berharokat, kalau roknya bertasydid gimana? Hukumnya bagaimana? Seperti pada baris ketiga dari bawah. Marrotan, karrotan, mirrotin, surra'an, qurrota. Dibaca apa? Tebal apa tipis? Ya, tergantung harokatnya saja. Kalau harokat pada rok yang bertasydid itu fathah, ya tebal. Marrotan, karrotan. Ya. Ini jelas tebal karena roknya fathah, ya. Baik. Kalau mirwatin tebal apa tipis? Tipis apa tebal? Mirrah atau mirrah? Atau masuknya dengan tipis karena sebelumnya kasrah, mir, lalu roknya yang di fathah tebal. Tipis tebal. Mir ra atau gimana? Tipis tebal atau tipis saja atau tebal sekalian? Yang tipis tebal coba. Kan kaidahnya apa? Kalau rok itu bertasydid berarti ada dua rok kan? Rok sukun, lalu rok berharokat. Kalau yang berharokat jelas, ini mirroh kan? Rok yang kedua fathah. Kalau lihat rok yang pertama sukun, sebelumnya apa? Kasroh. Nah, jadi gimana? Tipis, tebal. Nah, yang betul tebal, ya, langsung tebal. Ya. Jadi kalau roknya bertasydid, tidak peduli sebelumnya mau kasroh, mau dhammah, mau fathah, tetap langsung tebal. Mirrotan, mirrotin, coba. Mirrotin. Ya, kecuali qiraah tadi yang kita sebutkan, ya qiraah. Warsh membaca mirrah, ya. Mirrah langsung tipis, ya, seperti tadi sirajan kiram kiraman, ya. Baik. Tebal tipis pada ra ini tidak berpengaruh kepada makna, ya. Jadi andai kata ada yang baca tipis padahal harus tebal, ya, tentu salahnya bukan salah yang fatal. Baik, barakallahu fikum. Halaman 49. Keadaan berikutnya, ra juga dibaca tebal jika di dhammah atau di sukun sebelumnya dhammah. Rusulan, baca. Rusulan. Rubama. Rubama. Rutaban. Rutaban. Sururan. Sururan. Ya. Ya, coba antum bandingkan ra dhammah yang tebal dan yang tipis. Ini ra tebal, ru. Coba. Ru. Yang tipis bagaimana? Ru. Ru. Dan ini yang biasa terucap dari lisan kita dalam percakapan sehari-hari, ya, ra-nya biasanya tipis kalau di apa? Di dhammah lah, ya. Kalau setelahnya ada vokal u, ya. Misalkan rusak kan kita biasa membaca gimana? Rusak, ya, bukan rusak, ya. Baru, bukan baru, ya. Biasanya memang tipis. Nah, diusahakan kalau yang kita baca sekarang adalah kalimat Arabiyah, Qur'ani, ya. Roknya kalau dhammah tebal, ru, rusulan, rubama, dan seterusnya. Baik. Ruwaidan. Ruwaidan. Ruhana. Ruhana. Ruziqana. Turji. Turji. Qurba. Qurba. Zurqan. Zurqan. Nah, jadi baris yang ketiga, ra sukun sebelumnya dhammah, ini juga dibaca tebal. Tur, bukan tur tapi tur. Coba tur. Tur. Yang tipis yang kedua, tur. Nah, diusahakan tebal. Qurba. Qurba. Zurqan. Zurqan. Bawahnya mur jauna. Mur jauna. Mur saha. Mur saha. Tur fa'a. Tur fa'a. Yur zaquna. Yur zaquna. Baik, coba kita baca contoh nomor, baris kelima. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada berapa ra? Tiga, semuanya tebal. Ra, ghufranaka karena fathah. Rabbana karena fathah. Wa ilaikal masiru karena dhammah. Bawahnya rabbana ma khalaqta hadza batinan subhanaka. Rabbana ma khalaqta hadza batinan subhanaka. Ra-nya satu di muka ya, tebal. Ra. Ala Allah tawakkal. Kalna rabbana la taj'alna fitnatan. Allahu tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan. Nah, yang bawah coba sampai di mana tadi? Arsala rasulahu, baca. Paling bawah. Arsala rasulah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Ulang ya, dipertebal. Arsala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Barakallahu fiik. Naam, ahsan. Berikutnya halaman 50. Ra dibaca tipis jika di kasrah. Ri. Coba baca. Ri. Ri. Nah, ini yang biasa kita lafadzkan ya, dalam percakapan kita ya, kita membaca RI dengan tipis RI ya. Nah, jadi tidak perlu ditebalkan RI ya, tipiskan. Nah, ini sudah kesepakatan jami'ul qurra, jami'ul qurra, bahkan jami'ul arab. Ra di kasrah ya, selalu tipis. Baik, baca. Uridu. Maridan. Karimun. Karimun. Muribun. Muribun. Nuri. Nuri. Tazdari. Tazdari. Taz. Taz. Tazdari. Tazdari. Tajri. Tajri. Wa arina. Wa arina. Farijalan. Farijalan. Ya. Atau di sukun sebelumnya kasrah ini juga dibaca tipis ya. Mir bir nam. Hamzah kasrah ra sukun ir ya. Ba kasrah ra sukun bir. Jim kasrah ra sukun jir. Fa kasrah ra sukun fir. Baik. Baik. Sad kasrah ra sukun sir. Sadnya tebal si, namun ra-nya tipis sir ya. Baik. ta sukun ta kasrah ra sukun tir tir ya tipis, selalu tipis. Naam. Jadi dengan catatan nantinya. Baik. Secara umum ra sukun sebelumnya kasrah dibaca tipis. Baris ketiga, wa umirtu. Wa umirtu. Wa kabbirhu. Wa kabbirhu. Fasbir. Fasbir. Bir. Bir. Nah, masih ada yang bir ya, jangan tipiskan. Fasbir. Fasbir. Wa la tusair. Wa la tusair. Fir'auna. Fir'auna. Miryatin. Miryatin. Fa'ajirhu. Fa'ajirhu. Akhir. Eh salah. Akhirna. Akhirna. Akhirna. Akhirna. Nah, lanjutkan. Adal. Ya, di sampingnya Abu Shalih. Eh, adik, baca. Ayo, baca. Qra. Baca saja. Siapa namanya? Taufik. Taufik baca, Taufik. Fadal. Fasbir ala ma yaqulun. Sudah. Siapa namanya? Ya. Ikra. Siapa namanya? Hah? Aunan. Ya. Fasbir ala ma yaquluna. Lagi, fasbir. Fasbir ala ma yaquluna. Baik, bawahnya wala tusair. Wala tusair khaddaka linnasi. Baik, disambung coba. Wala tusair khaddaka linnasi. Baik, diberi apa gunah yang sempurna. Linnasi. Coba lagi. Wala tusair. Wala tusair khaddaka linnasi. Linnasi. Tahan. Linnasi. Ahsan. Barakallahu fiik. Sampingnya. Fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu. Barakallahu fiik. Lagi, ulangi. Fala taku. Fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu. Baik. Huruf kaf panjang atau pendek? Pendek. Ya, coba diulangi, jangan panjang. Fala taku fi, langsung ke fa. Ya. Fala taku fi. Taku fi. Fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu. Baik. Kalau memanjangkan dhammah pada ha minhu gimana? Fatal tidak? Ya, kalau yang ini panjang, ini enggak terlalu fatal. Tapi kalau yang tadi fala taku, nah ini fatal ya, harus diperbaiki. Fala taku fi miryatin. Gunnah kalau kurang ya mungkin bisa sambil berjalan miryatim minhu innahul haqq. Baik, ahsan barakallahu fik. Sampingnya. Yang paling bawah baca wa umirtu. Wa umirtu an akuna minal muslimina. Barakallahu fik. Huruf ta-nya panjang atau pendek? Wa umirtu. Pendek. Ayo. Ulangi. Umirtu an akuna minal muslimina. Masih panjang itu. Ya. Wa umirtu an langsung. Wa umirtu an. Ya. Wa umirtu an akuna minal muslimina. Ahsan barakallahu fik. Nah, demikian. Hukum ro sukun kalau sebenarnya fat kasrah tipis. Halaman terakhir pelajaran juz keempat. Ro dibaca tebal jika disukun dan didahului kasroh tidak asli. Ya. Baik. Nah, sekarang ini pengecualian. Ada ro sukun kemudian sebelumnya kasroh tapi dibaca tebal. Kapan? Bila kasrohnya tidak asli. Ya. Baik. Atau disambungkan dalam satu rangkaian dengan huruf tebal. Nah, jadi kalau setelah huruf ro sukun ada huruf tebal, maka walaupun sebelumnya kasroh, maka tetap dibaca tebal juga. Wa ir, ya, baik itu huruf qaf, to atau sad. Nah, coba yang di atas diperbaiki ungkapannya mungkin kurang mencakup ya. Ro dibaca tebal jika disukun dan didahului hamzah wasol, gitu aja. Biar lebih mudah. Ro dibaca tebal jika disukun dan didahului hamzah wasol. Hamzah wasol ya alif. Hamzah wasol itu alif. Ya, jadi kasrah tidak asli diganti aja hamzah wasol. Nah, ini pengecualiannya dengan dua keadaan. Kalau hamzah, kalau ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol tebal, atau ro sukun setelahnya ada huruf tebal, maka ikut tebal ya, walaupun di kasrah. Kita baca kirtasin, kirtasin. Wa irsadan, wa irsadan. Mirsadan, mirsadan. Firqatin, firqatin. Baik. Sampai mana tadi? Ya, pertanyaan aja. Jawab pertanyaan anak. Kirtasin dibaca tebal apa tipis roknya? Kirtasin tipis. Kenapa? Tipis kenapa? Tebal. Jadi tebal apa tipis? Tipis. Yang betul tebal ya. Kenapa tebal? Karena apa? Didahului oleh huruf qaf. Ayo. Betul apa salah? Betul kan huruf qaf kan? Tapi alasannya kurang tepat ya. Jadi betul jawabannya adalah tebal, tapi alasannya bukan karena sebelumnya ada qaf. Setelahnya. Nah, setelahnya ada apa? Po. Ya. Setelahnya ada huruf po. Nah, jadi yang menyebabkan ro-nya tebal bukan karena sebelumnya qaf, tapi karena setelahnya po. Kirtasin ya. Baik, contoh yang kedua, wa irsadan, kenapa tebal? Karena setelahnya sod ya. Nah, sekarang tugas antum baca, coba dibaca dengan tebal baris pertama ya, ro-nya harus tebal semua. Kir ya. Kirtasin belum tebal. Kir. Lobet ya. Yang keras aja. Kirtasin. Kirtasin. Terus. Wa irsadan. Tebalkan. Wa irsadan. Wa irsadan. Ahsan. Terus. Mirsadan. Fir firqa firqatin. Baik, ahsan. Berikutnya. Kita baca. Inna rabbaka labil mirsadi. Inna rabbaka labil mirsadi. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azimi. Kita pelankan ya. Fanfalaqa fakana kullu fir, firnya tebal dulu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azimi. Fanfalaqa فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Kalimat firqin dibaca tebal, dan kalimat ini termasuk yang diperbolehkan pula dibaca tipis. Kalau yang di atas semuanya tebal, qirtas, wa irsadan, mirsadan, firqatin, labil mirsad. Adapun kalimat firqin juga dibaca dengan tipis, ya, boleh dibaca tipis firqin. Nah, kalau dilihat alasannya, karena apa? Karena qafnya ya di kasrah, ya, karena qafnya di kasrah sehingga tidak setebal huruf shad atau ta atau huruf qaf yang fathah. Jadi karena tingkat tafkhimnya tidak seberapa tinggi, maka boleh dibaca tipis ra sebelumnya. Lanjutkan. Qala rabbirji'uni. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Nah, kenapa apa hukum ra pada kata pada kalimat tadi? Fadol, siapa tadi? Iya. Qala rabbi rji'uni. Rabbi, ra-nya tebal apa tipis? Rabbi. Ra, rabbi, tebal apa tipis? Tebal karena fathah. Rabbirji'uni. Pada kata yang kedua, tebal apa tipis? Ra yang sukun. Rabbirji'uni. Tebal apa tipis? Tebal. Karena sebelumnya ada hamzah, ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal. Ya. Baik. Wa qur rabbir. Tebal, ya. Bawahnya. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى اركبوا فيها بسم الله اركبوا فيها بسم الله اركبوا فيها بسم الله اركبوا فيها بسم الله. Nah, jadi ini kalimat irkabu depannya apa? Alif, ya. Alif, ya, akan dibaca kasrah, ya, akan dibaca kasrah, jadi diubah menjadi hamzah di kasroh irkabu. Nanti ada ketentuannya kapan dibaca kasroh dan kapan dibaca dhammah. Baik, bawahnya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirina irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirina irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirina. Intinya kalau ada ro sukun sebelumnya apa? Hamzah wasal dibaca dengan tebal ro-nya. Yur, ya. Yurkabu, yurkam ma'ana. Nah, selesai pembahasan juz keempat. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, ya, kurang 4 menit, ya. Fadal. Pertanyaan yang sederhana, fadal. Fadal. Baik. Pertanyaan terkait dengan kalimat firqin, ya. Kalau kita wakofkan, ya. Jadi ini sebagian dari pembahasan hukum ra. Memang sebagian yang lain masih belum kita bahas. Namun ini intinya, ya, kapan ra tebal, kapan ra tipis, di antaranya tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau wakof di pada kata firqin, fa falaqa fa kana kullu firqa, qafnya jadi sukun. Ya. Baik. Kalau di sukun, ya. Baik. Tetap yang afdol adalah di diapakan kalau afdol? Afdolnya di saya lupa pembahasannya. Kenapa? Ya, jadi kalau wasol seingat anda begini, kalau wasol ya, yang afdol tipis ya, yang afdol tipis. Namun ketika waqaf jazakallahu kalau waqaf yang afdol apa? Tebal, firqa ya, karena qafnya sekarang sudah meningkat tingkat tafkhimnya, meningkat tingkat tafkhimnya. Ya. Jadi kalau wasol memang boleh tipis, boleh tebal, yang afdol tipis. Firqin ya, walaupun boleh juga firqin. Namun kalau waqaf ya, maka yang afdal karena qafnya sudah sukun menjadi firqa ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah nanti ada pertanyaan yang lain bisa disimpan dulu insyaallah.